Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa kana atba'ul a'immati al arba'ati ya'tanuna biha ya'tanuna bihadhihi al aqidati wa yatadarusunaha wa yuhaffidhunaha litalamidhihim wa katabu fihal kutubal kathirata alaman hajil kitabi wa sunnati wa makana alaihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radiyallahu anhum wa tabi'una waraddul aqaida al-batilata wal munharifata wa bayyinu zayfaha wa batilaha wa kadzalika a'immatul haditsi ka Ishaq ibn Rahawaihi wal itu para ulama berbeda ya, ada yang mengatakan rohuyah rawahai. Kalau kalangan ahlul hadis lebih senang membacanya Ishaq ibn Rahuyah. Ini dijelaskan oleh As-Suyuti di Tadribur Rawi. Ya, dikutip juga itu dari Ibnu Hajar Asqalani. Karena kalimat waih itu lebih condong pada ulama ahli nahwu nuhat. Dan ahlul hadis mengatakan waih itu nama setan. Maka mereka kalau ada yang nama-nama seperti ini rohuyah, bukan rohawai. Terus jadi khilaf ya, rohuyah apa rohawai? Nah, itu khilafnya di situ. Terus wal Bukhari wa Muslimin wal Imam ibn Khuzaimah wal Imam ibn Qutaybah wa min a'immatit tafsiri kal Imam Tabari wal Imam ibn Katsirin wal Imam wa Imamil Baghawi wa ghairihim min a'immatit tafsiri wa allafu fi hadha mu'allafatun mu'allafatun dari allafu mu'allafat mansub bil kasrah mu'allaf bukan mu'allif isim maf'ul terus yasummunaha bi kutubi sunnati mithla kitabi sunnati li bani abi asimin wa kitabi sunnati li abdillahi bani ahmad bani hanbalin wa sunnati lil hilali wa lil khalali wa syari'ati lil ajuri wa ghairi dhalik. Baik, hasbuk. Nah, antum buku antum sama kayak buku sana, ada kan? Huruf titiknya di bawah kan? Bukan titik di atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Masih dari ya, ta'liqatnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ta'liqat Al-Mukhtasara ala Al-Aqidah Tahawiyah halaman 25. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan wa kana atba'ul a'immatil arba'ah ya'tanuna bihadhil aqidah. Ya. Dan dahulu para ulama pengikut empat imam madhab mereka memberikan perhatian terhadap akidah ini. Ya. Baik. Wa yatadarusunaha wa yuhaffidunaha litalamidihim. Mereka mempelajarinya, ya, saling mengajarkan, kemudian menghafalkannya untuk murid-murid mereka. Wa katabu fiha al-kutuba al-katsirata 'ala manhajil kitabi was sunnati. Ya, dan juga kemudian mereka menulis kitab-kitab yang katsirah, yang sangat banyak, ya, yang di situ di atas asas manhaj Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah. Kemudian ya, wa makana alihi al-Mustafa. Ya, dan apa-apa yang dahulu Rasulullah SAW berada di atas al-Mustafa Rasulullah SAW, wa ashabuhu dan para sahabat beliau, wa tabi'una dan para tabi'in, wa raddu al-aqaida al-batilata al-munharifata. Ya, waraddu al-aqaida al-batilata wal-munharifah wal-munharifata. Ya, kemudian mereka membantah, ya, menyanggah, ya, menyanggah akidah-akidah yang batil, yang menyimpang. Wabayyanu zaifaha, ya, wabatilaha. Kemudian mereka juga menjelaskan zaif, kepalsuan, ya, dari akidah-akidah yang menyimpang tersebut dan kebatilannya. Kadzalika a'immatul ahadits, demikian pula para imam-imam hadis, semuanya punya peran dalam akidah ini. Enggak cuman ulama yang hanya berfokus di masalah akidah, namun juga a'immatul hadis. Ya, semisal al-Imam, ya, Ishaq Ibn Rahawai atau Ibn Rahuyah kalau Ibn hadis, Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari punya kitab Khalqu Af'alil Ibad, Imam Muslim, Imam Ibn Khuzaimah, Imamul A'immah punya kitab Tauhid, ya, Imam Ibn Qutaybah. Nah, ini semua menjelaskan tentang akidah yang benar. Ya, Ishaq Ibn Rahuyah bahkan beliau mengutip ijma' kafirnya, murtadnya orang yang tidak mengkafirkan pencela Islam. Ya, orang yang tidak mengkafirkan pencela Islam bukan murji, tapi murtad. Wah, itu bahaya sekali itu. Ya, bahaya sekali. Itu dikutip oleh ulama zaman sekarang, ijma dari Ishaq Ibn Rahuyah oleh Syekh As-Suhaimi. Nanti kita akan terjemahkan ke video dari Syekh As-Suhaimi, Saleh As-Suhaimi, yang belum menjelaskan murtadnya orang yang tidak mengkafirkan pencela Islam. Semisal Abu Janda pencela Islam. Ada orang yang enggak mengkafirkan Abu Janda, dia bukan murji, murtad. Tapi murtad, bukan murji. Nah, itu urgensinya takfir, bukan sekedar memenuhi hawa nafsu, enggak, tapi bagian dari konsekuensi iman. Waalaikumsalam. Kemudian mana lagi tadi? Ya, kemudian wal imam, mana tadi berikutnya, wa min a'immati tafsir, dan juga dikarangan imam-imam ahli tafsir yang punya peran dalam akidah ini, kal Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, Imam Ibn Katsir, Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi punya kitab Syarh Sunnah, ya, dan juga yang selainnya min a'immati tafsir, dari para ulama ahli tafsir. Wa allafu fi hadha mu'allafatin yusammunaha bi kutubus sunnati, mereka mengarang kitab dengan berbagai karya yang mereka namakan dengan kitabus sunnah. Ya, jadi kitab-kitab akidah dahulu yang bertajuk sunnah itu banyak sekali. Misal kitabus sunnah li Ibn Abi Asim, kitabus sunnah li Abdullah bin Ibn Hanbal, Ibn Hanbal, usulus sunnah Imam Humaydi, ya, usulus sunnah, ya, Ibn Abi Zamanin, usulus sunnah Imam Ahmad, syarhus sunnah Barbahari, ya, aqidatus salaf washabul hadisnya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, ya. Kemudian kitab sunnah lil khalal, ini kitab as-sunnah al-khalal, ya, kitab muridnya Imam Ahmad. As-Syariah karya Imam Al-Ajuri, ya, dan yang lainnya banyak sekali. Tabarakallahu fikum. Wa min jumlati haula'i al-a'immati alladziina katabu fi aqidati salaf, ya, dan di antara, ya, para ulama yang menulis kitab akidah salaf, salafus salih, ya, itu al-imamu Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Ibn Salama. Ini belum dibaca, ya? Ah. Faddal, dibaca berikutnya di sini. Siapa? Rizki, baca Rizki. Summa qala Syarih rahimahullah ta'ala, wa min jumlati haula'i al-a'immati alladhi katabu fi 'aqidati salafi al-imamu Abu Ja'fari Ja'farin al-imamu Abi Ja'farin Ahmad ibn Muhammad ibn Salamata al-Asdi al-Tuhawi min ulama'il qarni al-thalithi bi Misra wa sumiya bi-Tuhawi nisbatan li baldatin fi Misra fakataba hadhihi al-aqidata al-mukhtasarata an-nafi'ata al-mufidata wa kutibat 'alayha shuruhun hawali sab'atu shuruhin sab'ati shuruhin walakin la takhlu min akhta'in li'anna alladhina allafuha kanu 'ala manhajil mutaakhirina falam takhlu shuruhuhum min malahidatin min mulahadhat min mulahadatin wa mukhalafatin lamma fi aqidati lima fi aqidati lima fi aqidati tuhawi illa syarhan wahidan fi ma na'lamu wa huwa syarhul izza wa huwa syarhul izzi syarhul izzi syarhul izzi ibni abi al-izz rahimahullahu al-mushtahiru al-mushtahiru al-mushtahiru bi syarh at-tahawi at-tahawiyati wa hada min talamidil min talamid ibni katsirin fi ma yadhharu wa qad dammanu syarhuhu dammana fil madi oh ya wa qad dammana syarhuhu hada syarhahu maf'ul wa qad dammana syarhahu hada mun qwilat mun manqulatin manqulatin min kutubi Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wa min kutubi wa min kutub kutub Ibn al-Qayyim wa min kutubil a'immati fa huwa syarhun hafilun wa kana al-ulama'u ya'tamiduna 'alayhi wa ya'tanuna bihi li naqawiyya li naqawatihi لنقوته وصحت وصحته وصحته معلوماته فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة نعم طيب kemudian kata Syekh Al-Fauzan mana tadi wa min jumlati haulai al-imma alladina katabu fi akidati salaf al-imam Abu Ja'far. Nah ini penulis kitab Abu Ja'far At-Tahawi. Di antara ulama ya, di antara sekumpulan para ulama yang menulis ya, kitab-kitab akidah salaf, dia ialah al-imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi At-Tahawi al-Hanafi Asy-Syafi'i sabiqan. Dulunya madhab Syafi'i. Tsumma intaqala ila madhab Al-Hanafi. Kemudian pindah ke madhab Hanafi. Ya. Dan Al-Muzanni adalah khal beliau, paman om beliau. Al-Muzanni ya, murid besar Al-Imam Asy-Syafi'i, Sahibul Mukhtasar, Sahibul Syarhus Sunnah. Imam Al-Muzanni punya kitab Syarhus Sunnah. Pernah kita bacakan di sini dulu Syarhus Sunnahnya Al-Muzanni. Ya, sampai selesai di sini dengan syarah dari Syekh Abdul Razzaq. Nah. Taib. Nah, ini beliau adalah al-imam al-hafidh, muhaddis, al-faqih, ya. Taib barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, ya, min ulama'il qarni as-salis bi Misra. Beliau di antara ulama yang ada di abad yang ada di Mesir pada abad ketiga, ya, abad ketiga yang ada di Mesir. Fakataba hadhihi al-aqidata al-mukhtasarata an-nafi'ata al-mufidata. Beliau menulis ya akidah yang ringkas, yang bermanfaat, yang berfaedah ini. Ya, enggak ada namanya, cuman karena itu karya beliau, ya udah akidah at-tahawiyah, udah al-aqidah at-tahawiyah. Summiya bit-tahawi nisbatan li baldatin fi Misra. Beliau dinamakan dengan nisbahnya at-tahawi itu karena nisbat kepada sebuah negeri yang ada di Mesir. Ya. Fakata kemudian ya. Tadi ya, kelewat ya. Nah, fakataba itu tadi, fakataba hadhihi al-aqidata al-mukhtasarata nafi'ata al-mufidata. Wa kutiba 'alaiha syuruhun. Kutibat 'alaiha syuruhun. Dan berbagai syarah ya telah ditulis atas kitab ini syarah akidah at-tahawiyah dari banyak haulai sab'ati syuruhin ya bahkan kurang lebih dari sekitar 7 syarah lakin la takhlu min aqta'in namun ya enggak terbebas dari kekeliruan di antara yang mensyarahnya itu banyak juga ulama yang bermadzhab Hanafi nah sementara akidah Hanafi ya, sebagaimana kita ketahui dalam babul iman mereka irja. Ya, mereka irja. Ya, sebagaimana di sini juga di akidah tahawiyah juga nanti di pembahasan iman, ya iman itu qaulun i'tiqad, qaulun wa i'tiqadun udah gitu aja enggak ada amal. Berarti kalau yang mensyarah Hanafi juga, ya berarti ya semakin mengisbat, mentakrir. Beda kalau kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mensyarah, yang menjelaskan, diluruskan. Diluruskan. Ya, barakallahu fikum. Nah, diantara ulama madzhab Hanafi yang mensyarah, namun syarahnya itu selaras dengan ulama Ahlus Sunnah adalah Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Walaupun madzhab beliau Hanafi fikhan, namun beliau adalah salafi akidatan, asari akidatan. Kenapa? Karena beliau murid Ibn Katsir. Ibn Katsir murid Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah, ya, diantara mbahnya salafi asari gitulah ya. Barakallahu fikum. Lianna alladziina 'allafuha kanu 'ala manhajil mutaakhirin. Ya. Kenapa? Karena mereka itu yang menulis syarah dari Ibnu apa At-Tahawiyah itu, mereka bukan mazhab salaf tapi mazhab manhajnya itu, mazhabnya, akidahnya di antara kalangan yang belakangan. Ada yang Asy'ari juga. Ya. Nah, makanya tadi dikatakan lakin la takhlu min akhta, enggak lepas dari kekeliruan. Falam takhlu syuruhum min mulahadhatin wa mukhalafatin lima fi aqidati at-tahawi. Ya. Baik. Nah, kemudian juga ya enggak lepas syarah-syarah mereka tadi dari mulahadhat, ya. Ya, dari ada catatan-catatan yang mesti diperbaiki, mukhalafah, adanya penyelisihan terhadap akidah tahawi sendiri. Karena pensyarahnya ada yang Asy'ari lah. Illa syarhan wahidan fi ma na'lamu. Kecuali satu syarah aja yang kami ketahui. Yaitu syarah Al-Iz Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala Al-Hanafi. Ya, Al-Iz Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Ya, rahimahullah ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Ya. Beliau belajar kepada Imam Ibn Katsir. Dan beliau banyak membela pendapat Ibn Taymiyah. Makanya di syarah At-Tahawiyahnya Ibn Abil Iz Al-Hanafi itu seakan-akan adalah penjelasan Ibn Taymiyah. Walaupun beliau enggak menisbatkan ini ucapan Ibn Taymiyah, ini ucapan Ibn Taymiyah. Namun apa yang beliau ucapkan itu tersirat dan tersurat adalah ucapannya Ibn Taymiyah di buku-buku beliau. Ya, tidak beliau utarakan ini kalam Ibn Taymiyah, bukannya beliau mentadlis. Tadlis suyuh. Enggak, kenapa? Karena ucapan-ucapan Ibn Taymiyah saat itu ditentang oleh kalangan gulat, ya, dari kalangan Asy'ari dan yang lainnya. Sama ketika Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, salah seorang faqih dari kalangan mazhab Syafi'i, menulis kitab, ya, nama kitabnya, ya, yang berkisar tentang akidah, ya, disyarah, pernah dikaji di sini sampai selesai oleh Syekh Shalih Fauzan, yang berjudul Ifadatul Mustafid. Ya, Ifadah Al-Mustafid. Nah, Al-Maqrizi itu juga banyak mengutip ucapan Ibn Taymiyah, namun enggak beliau utarakan. Bukannya beliau mentadlis, ya, tadlis suyuh. Namun kalau beliau utarakan, habis nanti. Ya, habis nanti ditolak. Ditolak duluan. Begitu. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau sekarang ya ucapannya itu Al-Maqrizi kita cocokkan sekarang, ya itu ucapannya bukan lagi Ibn Taymiyah, Wahabi bahkan, ya. Wahabi. Ya, pernah kita kaji di sini kitab itu Mufidul Mustafid. Mufidul Mustafid, Ifadatul Mustafid. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Berikutnya? Ya. Waqad dammana syarhahu hadha manqulatin min kutub Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ya. Dan kitabnya Ibn Abil Iz Al-Hanafi tadi, syarah Ibn Abil Iz Al-Hanafi itu sebenarnya itu sudah mencakup, mengandung, ya, berbagai kutipan-kutipan dari kitabnya Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah dan juga kitab-kitabnya Ibnul Qayyim dan juga kitab-kitabnya para a'immah, para imam-imam Ahlussunnah. Fa huwa syarhun hafilun. Ah, ini. Ini syarah yang sangat bagus, berbobot, ya. Wa kana al-ulama ya'tamiduna 'alaihi wa ya'tanuna bihi, dan para ulama berpegang dengan akidah tahawiyah ini. Walaupun Ibn Abil Iz al-Hanafi, ya, namun ketika nanti beliau menjelaskan, ya, penjelasan dari Al-Imam At-Tahawi dalam permasalahan iman yang Al-Imam At-Tahawi beliau itu condong kepada para murjiatul fuqaha dari kalangan Ahnaf, Ibn Abil Iz al-Hanafi dalam bab iman tidak mengikuti madhab fikih beliau, madhab imam-imam fikih beliau. Ya, beliau meluruskan. Ya, bahkan beliau mengatakan khilaf yang terjadi antara Ahnaf dengan Ahli Sunnati wal Jamaah dalam perkara iman itu hanya khilaf, ya lafad ajalah, lafdiyah. Padahal konsekuensinya sama. Ahmad, ngantuk. Ya, konsekuensinya sama. Artinya kalau ada seorang tidak beramal, dia dapat konsekuensi. Kalau beramal, dia dapat pahala. Dan seterusnya. Ya. Hanafi kan menjelaskan itu. Kalau orang gak beramal, maka ada. Di bab-bab fikih, misalkan. Dia beramal begini, dia beramal begitu. Ah, dapat takzir, dapat ikob, dapat ini, dapat itu. Ditegakkan had. Ya berarti kan, sebenarnya realitanya sama ya dengan Ahli Sunnati wal Jamaah. Iman itu amal itu bagian dari iman. Nah, namun para ulama yang memberikan ta'liq atau tahqiq dari akidah syarah akidahnya Ibn Abil Iz Al-Hanafi, ya, semisal Syekh bin Baz rahimahullah taala, itu mengatakan ini bukan sekedar khilaf lafzi, namun memang khilaf hakiki, dan mereka disebut murji'atul fuqaha. Ya, disebut murji'ah al-fuqaha. Kenapa? Karena tidak memasukkan amal ke dalam iman. Walaupun konsekuensinya ada. Nah, gimana coba madhab salaf menerima ada orang yang berpendapat amal syarat kesempurnaan iman. Seperti pendapatnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Nah, ini gak diterima. Kalau yang namanya amal syarat kesempurnaan iman, antum namanya syarat. Yang namanya syarat itu kharijul masyrut. Di luar apa yang dipersyaratkan. Kan begitu? Ini antum mau sholat nih. Apa syarat sahnya sholat? Satrul aurah misalkan. Berarti satrul aurah, ya, atau toharah. Ya, toharah itu di luar zat sholat. Ya enggak? Di luar zat sholat. Ya. Dia kharijul masyrut. Paham gak sini? Kalau amal syarat kesempurnaan iman, syartu kamalil iman, ya, berarti amal di luar iman. Ngerti gak? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama lajnah, kekeliruan diksi amal syarat kesempurnaan iman ini. Kalau diklaim, oh itu kan ada di Fathul Bari. Terus kenapa? Di Fathul Bari juga banyak tuh kutipan-kutipan Ibnu Hajar yang Asy'ari. Hah? Yang mentahrif. Ya, mentakwil sifat-sifat Allah. Kenapa gak diambil sekalian? Oh itu menyimpang. Kita ambil baiknya, buruknya, gitu ya. Nah, di Fathul Bari. Lah sama, keterangan Ibnu Hajar mengenai amal syarat kesempurnaan iman juga sama itu. Itu keliru. Jangan dijadikan sebagai alibi. Ya, pembenaran, begitu. Nah, jadi ya, keliru ini. Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Masalah amal syarat kesempurnaan iman. Syekh Robi juga sama itu, keliru itu. Makanya beliau kan ikut-ikutan. Memberikan takdim atas bukunya, ya, Syekh Ali Hasan Al-Habi yang ditahdir oleh Lajnah Daimah. Dan yang mentahdir buku itu atau pendapat itu ulama Ahlus Sunnah, bukan sekedar ulama Lajnah. Dan kalaupun ulama Lajnah, mereka adalah kumpulan gunung, gunung betulan. Ya, bukan gunung pasir di material, gunung betulan. Ya, Samahatul Mufti Syekh Abdul Aziz, ya, Ahlus Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Syekh Al-Gudoyan, itu gak main-main yang mendatanganinya. Dan didukung oleh para ulama-ulama yang lain. Syekh Sa'ad As-Sasri juga menjelaskan kekeliruan pendapat amal syarat kesempurnaan iman itu. Ya, di buku beliau. Ya, mengenai masalah ini. Yang insya Allah kita akan bacakan buku itu. Buku tipis. Di sini. Dan para ulama yang lain. Ya, sehingga buku-bukunya Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu dikecam di Saudi Arabia dan oleh para ulama yang lain. Ya, jadi masalah diksi itu bisa berpengaruh. Makanya Syekh bin Baz mengatakan khilaf antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Murji'atul Fuqaha. Disebut Murji'atul Fuqaha, yang namanya Murji'atul Fuqaha itu para ulama salaf dulu. Disebut Murji'ah al-Fuqaha. Ya, paham enggak sini? Murji'ah al-Fuqaha. Itu baru salah diksi aja, apalagi memang salah konsekuensi. Abu Janda ngina Islam, oh dia masih Islam, tegakkan hujah, ada uzur di dengkulnya, ada uzur di duburnya, mungkin. Ya. Iya dan billah. Ya. Itu udah bukan lagi ahlus sunnah. Itu memang murji betulan. Bahkan kata Syekh Suhaimi apa? Ya, itu enggak disebut. La takfi kalimatul murji. La takfi kalimatul murji. Enggak cukup kalimat murji disematkan kepada orang lam yukaffir man sabballahu wa sabbar rasul wa sabbal islam. Enggak cukup disematkan pada orang yang enggak mengkafirkan pencela Allah, pencela Rasul, pencela Islam. Abu Janda masalah. Ah. Abu Janda. Ya subballahu wa subbur rasul wa subbul islam. Ya. Wahunaka ar-rajul alladhi lam yukaffir Abu Janda. Wah. Abu Janda mencela Allah, mencela Islam. Terus ada orang yang enggak mengkafirkan. Wa yaqul kana Abu Janda ma'dzuran yu'zar bi jahlihi wa jununihi. Enggak bisa. Terus ar-rajul ini yadai annahu salafi. Wah, apaan salafi apaan kayak gitu. Kata Suhaimi murji aja bukan, apalagi salafi, apa? Murtad. Ya. Kata Suhaimi murtad. Dikutip oleh ya, Ishaq Ibn Rahuya. Nah, itu ada videonya di YouTube. Nah, insya Allah akan kita terjemahin itu. Udah sih, insya Allah. Tinggal di-upload. Nah, biar kejang-kejang kalian itu. Biar sembuh, kejang-kejang itu biar sembuh. Penyakit itu. Allahul Musta'an. Itu penyakit irja. Dan pendapat irja kayak gini itu gak ada di masa salaf. Dan kalau mereka ngomong, oh kami kan mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Terus apa gunanya? Ya. Syekh Shalih Fauzan ditanya, Syekh ada orang yang berpendapat iman qaulun wa amalun. Ya. Namun dia, ya ada orang Abu Janda itu gak dikafirkan lah. Kurang lebih begitu. Ya. Apakah dia itu seperti yang dikatakan oleh Al-Bar Bahari, ya di Syarh Sunnah. Yang berbari mengatakan apa? Manqala ya, manqala innal iman qaulun wa amalun faqad bari aminal irja min awalihi ya wa akhirih. Siapa yang mengatakan iman itu qaulun wa amal, dia berarti telah berlepas diri dari irja dari awal sampai akhir. Imam Ahmad juga mengatakan itu ya di Sulu Sunnah ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, terus apa konsekuensi? Cuman ngomong doang iman qaulun wa amalun. Abu Janda berkata, beramal, berqaul, berucap. Yang nabrak iman dia, yang meruntuhkan iman dia. Terus imannya tetap ada. Ini gombal ini orang, kalau bahasa kita. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, gak berguna ucapan orang tersebut, qaulun wa amalun. Namun lawazimnya konsekuensinya gak diterapkan. Paham gak sih? Itu irjaknya. Ya di situ. Kan sebagian mereka itu ngeles, oh kami kan mengucapkan iman qaulun wa amalun. Berbahari aja mengatakan begini begitu. Ya. La ilaha illallah. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wa ya'tanuna bihi, dan para ulama memberikan perhatian terhadap kitabnya Ibn Abil Is Al-Hanafi ini. Ya. Ah, mana lagi tadi? Linaqawatihi wa sihhati ma'lumatihi fahuwa marji'un azimun min maraji'il aqidah. Masya Allah. Ya. Baik. Kenapa? Karena ya, naqawatihi, kemurnian kandungannya, wa sihhati ma'lumatihi, dan kesahihan ya, ma'lumatnya, isi apa, apa isi ilmunya itu, ma'lumatnya, pengetahuannya, isinya. Ya. Marji'un azim, maka dia adalah referensi besar min maraji'il aqidah, di antara referensi-referensi akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, tafadhal berikutnya sini. Ya, muslih, tafadhal muslih. Tsumma qala syarih hafizallahu taala والمؤلف كما ذكر ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموما فمنهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فهو أقدم الأئمة الأربعة وأدرك التابعين ورووا عنهم wa kadzalika ashabahu Abu Yusuf sahibahu wa kadzalika sahiba itu bermakna talibahu, ya, dua murid beliau. Terus wa Muhammadu Syaibani wa immatul madhhabil Hanafiyyi dzakara aqidatahum wa annaha muwafiqatun li madhhabi ahli sunnati wal jamaati wa fi hadza raddun alal muntasibina ilal hanafiyyati fil waqtil al hadiri aw fil usuri al mutaakhirati yantasibuna ilal hanafiyyati wa yukhalifuna aba hanifata fil aqidati fahum yamshuna ala madhhabihi fil fiqhi faqat wa yukhalifunahu fil aqidati fayakhuduna aqidat ahlil kalami wal mantiqi wa kadzalika hadatsa fi syafi'iyyati al mutaakhirina minhum yukhalifuna al imama asy-syafi'i fil aqidati wa innama yantasibuna ilaihi fil fiqhi kadzalika katsirun minal malikiyati al mutaakhirina laysu ala aqidatil imami malikin lakinnahum ya'khuduna min madhhabi malikin fil fiqhi faqat amma aqidatu fahum ashabu turkin wa ashabu madhahib mutaakhiratin. Baik, barakallahu fiik. Wal muallif dan muallif al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah taala muallif sendiri kama zakara sebagaimana yang beliau sebutkan allafa hadhihi al-aqidata ala madhhabi ahlissunnati wa umuman. Ya, Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi itu sendiri secara umum beliau menulis kitab akidah ini berdasarkan madhab Ahlussunnah. Ya, secara umum di antaranya siapa? Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al-Kufi. Yang beliau adalah aqdamul a'immah. Ya, imam arba'ah, imam madhab yang paling senior. Ya. Wa adraka tabi'ina dan beliau berjumpa dengan para tabi'in. Wa rawa anhum dan meriwayatkan dari tabi'in. Bahkan ada yang menyatakan Al-Imam Abu Hanifah berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik di Kufah. Namun, ya, riwayat tersebut tidak sabit. Yang benar adalah beliau adalah tabi'ut tabi'in. Ya, bukan tabi'in. Kalau tabi'in, enggak berjumpa Rasul, tapi berjumpa sahabat. Wa kadzalika sahibahu Abu Yusuf wa Muhammad Asy-Syaibani. Demikian pula dua murid beliau. Ya, Al-Imam Abu Yusuf. Ini yang berjumpa dengan Al-Imam Syafi'i di Baghdad dan Imam Syafi'i belajar pada beliau dan Muhammad Asy-Syaibani. Ya, wa imamatil madzhabil Hanafi dan imam-imam Hanafi yang lainnya, ya, zakara aqidatahu. Mereka menyebutkan akidah mereka. Semua sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah jumhur kecuali dalam permasalahan iman. Nah, kalau Hanafi yang sekarang banyak di Pakistan, di India, di Bangladesh, akidahnya ya malah ya Maturidiyah, Asy'ariyah, ya, bahkan ada yang Jahmiyah. Ya, barakallahu fiik. Ya, ada seorang ahli hadis madhab Hanafi. Ya, zaman sekarang lah ya, mungkin sebelum Syekh Albani. Itu ternyata Jahmiyah. Sampai dijuluki oleh Syekh Khalil Harras ya, sebagai hamilul liwa at-tajahum fi hadzal asr. Pembawa bendera Jahmiyah di masa ini. Zaid Al-Kautsari namanya. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Wa annaha muwafiqatun li madzhabi Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah mereka selaras dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik. Selaras sama, enggak ada beda. Wa hiya wa fi hadha raddun lal al-muntasibin. Ya. Ila al-hanafiyyati fil waqtil hadir aw fil usur al-mutaakhir. Dan ini juga sekaligus sanggahan terhadap orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada madhab Hanafi namun apa namanya di zaman sekarang aw fil usur al-mutaakhirah. Ya, atau di masa akhir-akhir ini. Ya. Yang tasibuna ilal Hanafiyati, mereka menisbatkan pada madhab Hanafi, wa yukhalifuna Abu Hanifah fil aqidah, dan mereka menyelisih Imam Abu Hanifah dalam permasalahan akidah. Ya. Fahum yamshuna ala madhabihi fil fiqh faqat. Mereka hanya berjalan di madhab Hanafi ya secara fikih aja. Wa yukhalifuna fil aqidah, menyelisih Imam Abu Hanifah secara akidah. Fa yakhuduna aqidata ahli al-kalami wal mantiq. Ya. Dan mereka ya malah mengambil ya akidahnya alul kalam dan mantik. Wa kadzalika hadatsa fi Syafi'iyah, demikian pula yang terjadi di mazhab Syafi'i ya, dari kalangan Syafi'iyah al-mutaakhirina minhum. Di antara mereka juga Imam Syafi'i bukan Asy'ari. Mana ada Imam Syafi'i Asy'ari? Asy'ari itu baru muncul akidahnya 100 tahun setelah Syafi'i wafat. Mana ada Imam Syafi'i berakidah dengan akidah orang yang belum lahir? Ya. Saya pernah menyebutkan hal ini, marah mereka semuanya. Ngamuk mereka itu. Ya kalaupun memang Imam Syafi'i madhabnya Asy'ari, mana Imam Syafi'i mentahrif ayat-ayat Allah semua seperti menetapkan sifat 20 kayak gitu. Ya, ngigo, mimpi, ngawur dibilang kayak gitu, ngambek. Nah. Ya. Hai barakallahu fiik. Itu memang seperti itu ya, lucu itu. Mana lagi tadi? Yukhalifuna al-Imam Asy-Syafi'i fil aqidah. Mereka menyelisih Imam Syafi'i di akidah. Muridnya Syafi'i, ya penulis buku fikih madhab Syafi'i pertama yaitu Al-Muzanni. Kata para ulama, penulis buku fikih pertama madhab Syafi'i adalah Al-Muzanni yang berjudul Al-Mukhtasar. Dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzanni yang merupakan ringkasan bukunya Asy-Syafi'i al-Um. Itu punya juga buku akidah namanya Syarhus Sunnah. Ya. Enggak ada tuh akidahnya mirip sama akidah Asy'ari, mana ada. Ya. Mirip gitu sama buku Jauhar Tauhid, Aqidatul Awam, Ahsanusiyah, mana ada. Jauh. Ya. Wa inna ma yantasibuna ilaihi fil fiqh. Mereka hanya menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i dalam fikih. Wa kadzalika katsirun minal Malikiyah al-mutaakhirin, demikian pula dengan kalangan pengikut madhab Maliki yang belakangan, laisu ala aqidatil imam imami Malik, mereka enggak berada di atas akidah Imam Malik, lakinnahum ya'khuduna min madhab min madhabi Malikin fil fiqh faqat, mereka hanya mengambil madhab Imam Malik di fikihnya. Amal aqidatu fahum ashabu turukin, ya, mereka di secara akidah mereka orang-orang tarekat, washabu madhahibi mutaakhiratin ya, atau wa ashabu madhahiba mutaakhirah ya, dia adalah naat dari madhahib bukan mudhofun ilaih ya, berarti madhahib ya dia mudhofun ilaih ya bil fathah karena dia ghairu munsharif sehingga muntahal jumu' ya, mutaakhirah bukan mudhofun ilaihnya tapi naatnya ya, berarti madhahiba mutaakhiratin bukan madhahibi mutaakhirah, begitu lebih bagus ya, dan para pengikut madhab-madhab belakangan. Baik. Nah. Berikutnya, Mujahid. Nah. Baca Mujahid. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, fa fi hadhihi al-aqidati raddun 'ala ha'ula'i wa amsalihim mimman yantasibuna ilal a'immati. Maka dengan ini ya, dengan akidah ini, akidahnya Abu Ja'far Tahawi adalah sanggahan bagi mereka yang dan semisal mereka yang mereka menisbatkan kepada para imam, imam-imam mazhab. Terus wa yatamadhhabuna bi madzahibi al-a'immati al-arba'ati. Tapi mereka menisbatkan diri bermadzhab kepada ya, mazhab-mazhab imam yang empat. Terus wa yukhalifunahum fil aqidati. Namun mereka menyelisihi imam-imam yang empat itu dalam akidah. Terus qal asy'ariyati yantasibuna ilal imami Abi Hasan al-Asy'ari fi madhhabihi al-awwal. Ah, semisal kaum Asy'ariyah. Mereka menisbatkan diri kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam mazhab yang pertamanya. Bahkan mereka punya istilah ya, Syafi'i fiqhan Asy'ari aqidatan wal Ghazali tasawufan. Itu kan aneh lagi itu. Aneh lagi itu. Ya. Ntar ada lagi, apalagi tuh? Fikih Syafi'i. Ya. Akidah Asy'ari, Tasawuf Ghazali. Terus apa lagi? Nah, tarekat, siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Terus apa lagi? Masalah karomah. Orang gila wali majub kan? Nah, lucu lagi. Kewalian ismuruk tuh kayak Hasyim Ar-Razi. Ada lagi. Ini kan aneh itu semua. Ya. Mana lagi tadi? Terus lanjut. Wayatrukuna ma taqarrara wastaqarra alaihi akhyaron min madhhabi ahli sunnati wal jamaati. Nah. Ya. Dan mereka meninggalkan apa yang dianut. Ya, apa yang apa namanya? Yatrukun ma taqarrara, apa yang telah apa yang telah ditetapkan wastaqara alaihi akhiran, ya apa yang telah ditetapkan dan dipegang oleh ya sebagai akhir ini, ya meninggal akhiran dan akhirnya mereka meninggalkan apa yang telah dipegang oleh madhab ahlussunnati wal jamaah oleh Imam Syafi'i. Ya, terus fahada intisabu ghairu sahihin. Intisabun ghairu sahihin. Maka ini penisbatan. Oh ini maksudnya akhiran alaihi, bukan Imam Syafi'i ya. Alaihi maksudnya apa? Alaihi yaitu ke Imam Abul Hasan. Karena Imam Abul Hasan itu punya beberapa fase. Fase pertama ya, meninggalkan Mu'tazila ya, masih terpengaruh Kullabiyah. Fase kedua mencoba bermadhab dengan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, maka ini intisab penisbatan seperti ini itu enggak benar. Terus li'annahum law kanu 'ala madhhabil a'immati lakanu 'ala aqidatihim. Nah, seandainya mereka berada di atas madhab a'immah, para imam, tentu mereka di atas akidahnya para imam. Nah. Terus kemudian di matannya. Ya. Halaman 28. Qala al-muallif al-imam Abu Ja'far Tahawi naqulu fi tauhidillah mu'takidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Ya, naqul, kita menyatakan ya tentang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, mu'takidina seraya kami meyakini ya bi taufiqillah, dengan taufik dari Allah, innallaha wahidun, sesungguhnya Allah Maha Esa, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Nabil, fadhal. Maqala syarih rahimahullah naqulu aina taqidu fi tauhidillahi azza wa jalla. Taib, naqul maksudnya aina taqid. Kita katakan maksudnya kita yakini dalam mentauhidkan Allah azza wa jalla. Terus tauhidu lughatan masdaru wahada idza ja'ala syai'un wahid. Syai'a wahidan. Tauhid secara bahasa dia adalah masdar dari wahada, yuwahidu tauhidan idza ja'ala syai'a wahidan. Apabila dia menjadikan sesuatu hal sebagai wahid, tunggal. Bahasa kita sekarang esa, satu. Nah, kalau esa itu kan enggak ada yang dua ya. Nah, begitu. Kita terjemahinnya esa aja. Terus wa syar'an ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa tarki ibadati wa tarku ibadati ma siwahu. Ah, secara syar'i apa makna tauhid? Ifradullah, mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan, tidak beribadah kepada selainnya, selain Allah. Terus waqsamu thalathatun bil istiqra'i min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jenis tauhid ini ada tiga berdasarkan istiqra', berdasarkan pengkajian, penelitian ya dari Al-Qur'an dan sunnah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Terus wa hadha ma tuqarriru alaihi ma taqarrara alaihi madhhabu madhabu ahli sunnati wal jama'ati. Ah, ini yang ditetapkan oleh madhab ahli sunnati wal jama'ah. Terus, faman zada qisman rabi'an aw khamisan fahuwa ziyadatun min indihi. Ah, siapa yang menambah menjadi 4, 5, maka itu tambahan dari dia sendiri. Semisal, oh ada lagi tauhid hakimiyah. Itu apa? Hukum. Hukum itu kembali ke tauhid rububiyah atau uluhiyah. Hukum itu milik Allah. Innal hukmu illa lillah, ya rububiyah. Dan kita wajib berhukum karena kita beribadah, ya berarti tauhid uluhiyah, bukan jenis sendiri. Terus, Lianna al-a'immata qassamu at-tauhida ila aqsamin salasatin minal kitabi wa sunnati. Nah, karena para ulama membagi tauhid menjadi tiga macam aja, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terus, wa kullu ayatil Qur'ani wal ahadisi fil aqidati la takhruju an hadhil aqsami ats-tsalatsati. Nah, semua ayat-ayat Qur'an dan hadis dalam akidah enggak keluar, enggak lepas dari tiga jenis tauhid ini. Terus, al-awwalu tauhidur rububiyyati wa huwa tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bil af'alihi kal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati wa tadbiril qawli falaysa hunaka rabbun siwahu subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Nah, yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dan mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, ya. Maka enggak ada Rabb selain Allah, Rabbul Alamin. Ya, berarti enggak ada pencipta selain Allah, enggak ada pemberi rezeki selain Allah dan seterusnya. Terus, al-qismu tsani tauhidul uluhiyyati atau tauhidul ibadati. Karena al-uluhiyyah maknanya ibadatullah azza wa jalla bimahabbatihi wa khaufihi wa raja'ihi wa ta'ati amrihi wa tarki ma naha anhu fa huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibadi allati syar'aha lahum. Nah, yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah atau tauhid ibadah, karena uluhiyah maknanya adalah ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah azza wa jalla bimahabbatihi, dengan mencintainya, takut pada, berharap padanya, mentaati perintahnya, meninggalkan apa yang dia larang. Maka mengesakan Allah dengan segala perbuatan hamba, ya, mengesakan Allah bi'af'alil ibad allati syara'ahum, ya, syara'aha lahum, ya. Ya, itu apa namanya, mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba-hamba yang Allah syariatkan kepada mereka. Terus, Al-qismu ats-tsalitsu tauhidul asma'i was sifati wa huwa isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu. Hah? Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati wa tanzihuhu amma nazzaha anhu nafsahu wa nazzahahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-uyubi wan naqaisi. Tayyib. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk diri sendiri. Ya, semisal Allah menetapkan untuk dirinya bahwa dia beristiwa, ya kita tetapkan. Dan yang ditetapkan lahu rasuluhu, yang ditetapkan oleh rasulnya. Semisal rasulnya menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ya kita tetapkan. Ya, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihu amma nazzaha anhu nafsah, dan mensucikannya dari apa-apa yang Allah sucikan, ya. Dari sifat tersebut, ya. Allah sucikan sifat tersebut dari dirinya. Semisal Allah sucikan dirinya dari mati, sifat mati, wa huwa hayyun la yamut. Ya, kita sucikan Allah dari sifat mati. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, berarti kita sucikan Allah dari sifat ngantuk dan tidur. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Wa nazzaha anhu rasuluh, dan apa yang disucikan oleh rasulnya, ya, dari Allah minal uyub, dari berupa sifat-sifat aib, wa naqais, dan yang kurang. Semisal Rasulnya alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa Allah matanya tidak buta sebelah, ya. Inna dajjal itu awar, wa inna rabbakum laisa bi awar, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Ya udah, kita tetapkan dan seterusnya. Cukup sampai sini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Subhanakallah.